Aku belum mandi, tak tuntuang, tak tuntuang, tapi masih cantik juga, tak tuntuang, tak tuntuang. Apalagi kalau sudah mandi, tak tuntuang, pasti cantik sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tuntuang, pada aku tak babana, tak tuntuang, tak tuntuang. Tapi kalau langsung di hidung, tak tuntuang. Astagfirullah baunya. Kalau cowok ganteng yang lewat, aku aja jenye. Kalau apa gay yang lewat, aku anyang jenye. Yang penting indah mangga dua orang, tak tuntang walau aja galak surat.